Yahya pasai sikurengbla. Olehnyan, Pilatus jitamong dan yu laju ba ureng lain mangat jisunut Isa. Sidadu-sidadunyan, laju jipeget sabuh mahkota ni ba ranting yang meduro. Mahkota meduronyan, laju jipesuun ba ule Isa. Olehnyan, jipengui tema baje jubah yang mewarna ungu. Laju meulang-ulang jijak ba gopnyan sira jipegah. Ude raja ureng Yahudi. Olehnyan, awaknya jitampa gopnyan. Olehnyan, Pilatus jitubit lom dan jipegah ba ureng ramenyan. Nging, ka ulun petubit gopnyan ulua kugata. Mangat gata tatepu bahwa ulun hanalun teme masaboh pi yang salah ni ba urengnyo. Tema, Isa laju ketubit sira gengui mahkota meduro dan baje jubah ungu. Pilatus jipegah ba awaknyan. Nging ke urengnyan. Wate imum-imum ule dan pengawai-pengawai jikalon Isa awaknya laju jikuku. Salib laju jihnyan, salib laju jihnyan. Pilatus jipegah ba awaknya. Cok ke laju gopnyan dan salib ke legata kedro. Ulun hanalun teme masabopi yang salah nibak gopnyan. Ureng Yahudinyan jijauh. Menurut hukum kamu, urengnyan haruh tehukum mate. Sabab jihnyan ji aku drojih an Allah. Wate Pilatus jidengo awaknya jipegah menan, rajanya lebih temakut nibak nyangka. Temala juji tamong lom lam meligo, dan ohle Isa jipetamong. Pilatus laju jitanyong bak gopnyan. Dipat asai drone. Tema Isa hana gejawub. Tema le Pilatus jipegah lom. Drone hana netim pegah habangon ulun. Betatepu ke, ulun na kuasa kelun puluh drone. Dan na kuasa tema lun salib drone. Gejawub le Isa. Menyok Allah hana geberi kuasanyan ke gata. Gata mubacut pi hana mekuasa atu ulun. Sababnya, ureng yang pesalah ulun nibak gata. Lebih rayak desajih nibak gata. Wate Pilatus didengo hainyan. Jih janji usaha kejipuluh Isa. Tema di ureng-ureng Yahudi laju jikuku. Menyok ampun ngepuluh jihnyan. Ampun bukan rakan kaisar. Ureng mengaku droji raja nakuh musuh kaisar. Wate Pilatus jidengo habanyan. Pilatus nyan laju jiba Isa ulua dan laju jipudu atuh kursi pengadilan bak tempat nyang nanjih alu bate. Lam bahasa Ibrani nanjih gabata. Wate nyan karap poh dua belah uro. Uro cigoh lom uro raya paskah. Pilatus jipegah ba ureng-ureng nyan. Nyo raja gata. Awak nyan jikuk-kuk laju. Poh mate jinyan. Poh mate jinyan. Salib laju jinyan. Pilatus jitanyong. Bukuh ulun yang salib raja gata. Imum-imum ule jijauh. Sidro kaisar mantong yang raja kamu. Tema Pilatus laju jiserah Isa ba awaknya ke jisalib. Awaknya laju jicok Isa dan laju jibagopnya nibak tempatnya. Isa getebit sira gegulam kedro salib ge. Laju geba ubak tempat yang nanjih tempat bruk ule. Lambasa Ibrani nanjih Golgota. Di sinan keh gopnyan jisalib. Mesi gongon gopnyan. Na tema dua dro ureng lain yang jisalib di sinan. Sidro belah wi, sidro belah unen. Dan Isa kedro na di tengah-tengah. Bak kaya salib Isa, Pilatus laju jiu pasang tulisan lagenyo. Isa tekani bak Nazaret, raja ureng Yahudi. Jai tat-tat ureng Yahudi yang jibaca tulisannya. Sabab tempat Isa tersalibnya, hana jiuh ni bak bandar. Tulisannya dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani. Imum-imum ule jipegah bak Pilatus. Bek ne tulis raja ureng Yahudi. Tema tulis keh lagenyo. Urengnyo jipegah ulun raja ureng Yahudi. Tema le Pilatus jijawuk. Yang ka ulun tulis tetap tertulis. Oh kalau jisalib Isa le sidadu-sidadunyan. Awaknya laju jicok pakaian gopnyan. Pakaiannya laju jibagi put. Masing-masing meteme saboh jumpa. Menancit awaknya laju jicok jubah gopnyan. Jubahnya hana tecop. Tetenun pun niba atuh sampo umuyup. Sidadu-sidadunya laju jipegah sabih ke dro-dro. Bek takoh-koh bajai jubahnya. Jak tati undi mangat tatupe so yang hak atuh bajainya. Hanya terjadi mangat tepubut lagi pun yang kata tulis dalam Alkitab. Nakuh laginya. Awak nyanji bagi-bagi pakaian ulun. Dan jiti undi ke jitume juga ulun. Dan kebit. Sidadu-sidadunyan jipubut laginyan. Bak bineh salib Isa gedong mak gopnyan. Cedara inong mak gopnyan. Mariam perumoh Klopas. Dan Mariam Magdalena. Wate Isa ge kalon mak ge. Dan murid-murid gopnyan yang gegasih na tedong di sinan, gopnyan laju ge pegah bak mak ge. Mak, nyan ane mak. Oh le nyan, Isa ge pegah tema bak murid-murid ge. Nyan, mak gata. Pun saat nyan, mandum murid Isa ji terimong mak Isa ketinggai di rumah awak nyan. Isa ge tepu bahwa bak saatnyo ban mandum nyan ka seleso. Dan mangat pun yang na tertulis dalam Alkitab hasil terjadi. Gopnyan gepegah. Ulun gerah tat. Di sinan nasaboh cangke yang penuh measo ngon i anggo yang masam. Tema laju ji culop saboh bungong kareng lam i anggo nyan. Oleh nyan laju ji culok bak saboh tangke hisop dan laju ji sunyung bak Isa. Isa gerasa i anggo nyan dan laju gepegah. Selesa. Laju getukui ulege dan meninggai donya. Le penguasa Yahudi hana jitim mayat-mayat yang kalah tersalibnya tetap menggantung bak kaya salib bak uro sabat putuk lom bak gonyo sabatnya uro raya yang khusus sabab uro wate Isa tersalib rojih sigoh lom uro sabatnya urung-urung Yahudi laju jila kebak Pilatus kejiwit gaki ureng-ureng yang kata salib dan jipetron mayat-mayat nyan niba atuh kaya salib. Temale sidadu-sidadu nyan laju jijakwit pun-pun gaki bandua dron yang jisalib mesigo ngon Isa. Wate awak nyan katruk bak Isa. Laju jikalon gop nyan ka meninggai. Ngon lagi nyan awak nyan hana jadeh jiwit gaki gop nyan. Temalong Isa tetap jitop ngon kapak le sidro sidadu yang nalam kawannya dan laju ji tebit darah dan i urung yang kalon kedro kejadiannya urung nyan ke yang jak pegah hai nyan mangat gata mandu menancit percaya dan kesaksian gata nyan betui dan ji tepu bahwa nyan betui hai nyan jit mangat tepubut pu yang kata tulis lam Alkitab lagenyo hana mesti krepih ni bak tulung gop nyan dema jiwit. Lam Alkitab na cita tulis laginyo. Awak nyan tema jipandang gop nyan yang ke awak nyan to. Oleh nyan Yusuf ni bak Arimatea jila ke Idin bak Filatus mangat jut jicok mayat Isa. Yusuf na ke murid Isa temangon cara sengap-sengap sabab jih nyan temakut ubak penguasa Yahudi. Pilatus laju jibri izin bak ureng nyan. Oleh nyan ureng nyan laju jicok mayat Isa. Nikodemus yang awai ile kaluh jijak bak Isa bak wate malam jijak cit mesigo ngon Yusuf. Nikodemus jibara muan mur dan gaharu. Ban mandum na kira-kira lepluh kilogram leji. Ban dua awak nyan laju jicok mayat Isa dan laju jibalut ngon ija kafan mesajan ngon ureh yang mangat benyan menurut adat tersemiyup ureng Yahudi. Bak tempat Isa tersalib nasaboh taman. Lam tamanyan nasaboh kubu baru. Nyang hantom lom ji peguna ke tempat tekubu ureng lain. Sabab kubu nyanto dan uro sabat karab ji pepun. Awak nyan laju ji semiyup Isa bak tempat nyan.